Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin wa sallama taslima mazida thumma amma ba'd. Masyira al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Tiba saatnya kita untuk mengetahui tanda-tanda seorang dikatakan qona'ah. Apa tanda seorang dikatakan dia menerima terhadap pemberian Allah SWT? Di antara tandanya adalah adamu su'alin nas ambalahum, tidak mau meminta-minta kepada manusia. Maksudnya meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Adapun meminta untuk orang lain, ini tidak mengapa. Misalnya, saya punya tetangga, dia sakit-sakitan, mau berobat, gak punya uang yang cukup. Saya punya kenalan, seorang pejabat misalnya. Misalnya, saya kemudian menggunakan kedekatan saya dengan pejabat tadi untuk minta tolong. Kalau ada ya kelebihan rezeki, atau misalnya saya punya tetangga seperti ini, saya siap menyalurkan. Nah, meminta yang seperti ini gak mengapa. Ya. Ini meminta yang artinya syafaat untuk orang lain. Yang jadi masalah ada meminta-minta untuk memperkaya diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamra jahannam." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri, sesungguhnya yang ia pinta adalah bara jahannam. Artinya harta yang dia dapatkan itu haram hukumnya. Haram hukumnya seorang meminta-minta untuk memperkaya diri. Ini siapapun, baik dia itu orang biasa atau tokoh masyarakat atau kiai atau siapa, enggak boleh meminta-minta untuk memperkaya diri. Hendaknya seorang muslim itu iffah, memiliki sifat menjaga diri dari meminta-minta pada manusia, kecuali dalam kondisi terpaksa sudah. Gak ada sesuatu yang bisa dimakan sementara dia sudah berusaha. Dia menawarkan jasa, dia gak punya keahlian, gak punya skill. Dia menawarkan jasa, ya, mungkin ada dari kamu sini yang butuh tenaga saya, saya ini butuh ya uang, mungkin saya siap untuk bekerja. Gak ada yang menawarkan pekerjaan. Sementara dia, anaknya, istrinya kelaparan. Boleh dia meminta sekedar untuk mengganjal perutnya. Boleh di sini, karena kondisinya dia sudah berusaha, ya. Kemudian dia belum menemukan sesuatu untuk mencukupi, ya, makanan hari itu untuk dia dan anak istrinya. Bisa jadi ada orang meminta-minta, dia orang kaya, tapi karena kondisinya yang mengharuskan dia meminta. Ya, dulu pernah ketika di dekat Masjidil Haram ada dua orang suami istri. Ya, terlihat dari wajahnya orang kaya sudah. Orang kaya kan kelihatan dari wajah dan cara, ya, pakaiannya, bentuk pakaiannya dan jalannya udah kelihatan. Ini meminta-minta. Bisa jadi orang tadi itu orang yang di rumahnya kaya, tapi dia kehilangan uang atau kehabisan bekal. Orang kan tidak harus bawa ATM kan? Terlebih mungkin dia orang luar negeri atau apa yang mungkin hubungannya sulit, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Maka kalau memang ada indikasi orang yang meminta itu memang orang yang apa namanya membutuhkan, kita beri. Walaupun dia datang dengan menggunakan mobil yang bagus. Ada orang pakai mobil bagus datang ke kita, tolong saya minta apa namanya bantuan barang 10.000 untuk beli bensin. Mungkin enggak? Mungkin saja. Ya, dia kehabisan uang atau mungkin dicopet atau apa kehabisan, kita beri. A'tus sa'ila su'lahu wa in jaa'a 'ala farsih. Berikanlah kepada peminta apa yang ia minta meskipun dia datang menggunakan kuda. Kuda itu kan kendaraan yang mahal. Bisa jadi kendaraan itu kan milik dia. Atau mungkin milik dia cuma dia kehabisan bekal. Kalau seperti ini kita kasih. Terus bagaimana kalau kita tahu ini ada pengemis? Ini memang pekerjaannya ngemis, ya kan? Apa kita kasih? Kita kasih enggak pengemis itu? Dia dari indikasi yang ada dia sudah berpuluh-puluh tahun dia ngemis. Insyaallah dia orang kaya bukan orang apa? Miskin. Dia memintanya bukan untuk sekedar mengenjal perut dengan bukti berapa banyak pengemis ketika dikasih nasi sama lauk enggak mau. Belum lama datang pengemis, ya orang minta tak kasih nasi ya sama enggak mau lah duit saja. Nah, ini berarti kan dia bukan lapar dia. Dia mintanya untuk memperkaya diri. Kalau memang pengemis yang sejenis ini ada dua perincian yang saya tahu. Kalau kita tidak memberi kemudian dia lewat begitu saja, enggak usah kita beri. Tapi kalau kita enggak memberi kemudian rumah kita dilempar atau mungkin dia akan mengata-ngatain yang tidak baik tentang agama, ya. Maka ya kita memberi sekedarnya saja supaya mulut dia itu tidak keluar ucapan yang jahat. Kan kadang dosor jenggot pelit, ya kan? Jenggot pelit, ya kan? Akhirnya kan menghina apa? Sunahnya. Ya, kalau orang ini terkenal orangnya jahat ucapannya, kasih sekedarnya, yang penting mulutnya itu apa? Gak keluar kata-kata yang tidak baik. Sebagian salaf dahulu ada yang memberi kepada seorang penyair. Kalau ibarat sekarang itu ngamen lah. Dulu dengan syair-syair. Ditegur oleh temannya, "Loh, kamu ngasih penyair?" Ya. Kata dia, "Saya jaga dengan ini kehormatan saya." Artinya mungkin dia tahu penyair ini kalau enggak dikasih itu akan ya akan mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik atau akan melakukan sesuatu yang menimbulkan madorot. Ya orang seperti ini dikasih sekedarnya saja untuk menjaga agama kita dan supaya dia tidak terjerumus ke dalam ucapan yang batil. Jadi wallahu ta'alam seperti itu. Orang yang meminta-minta kepada manusia yang sifatnya untuk memperkaya diri. Tapi kalau meminta yang istilahnya wajar, antar tetangga misalnya, minta air misalnya, tetangga punya sumur, kita minta air, ini hal yang apa? Yang maklum lah. Ya. Atau misalnya tetangga punya lombok, misalnya kita ingin makan bakwan misalnya, anak ngambil lomboknya satu ya, insya Allah tidak mengapa. Tapi tentu yang baik tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Tapi itu kalau dengan teman yang dekat, yang memang kita itu butuh, teman yang ngerti, ya, kondisi kita, ya seperti ini tidak mengapa. Dalam keadaan memang itu hal yang wajar. Misalnya dengan teman kita mau berangkat ke masjid, ya, teman pakai minyak wangi pas kita nggak bawa, ini mau jumatan nggak minyak wangi, coba minyak wanginya misalnya, itu tidak mengapa. Tapi yang paling bagus sebelum teman kita minta kita sudah apa? Ngasih supaya dia tidak perlu meminta pada kita. Teman yang baik itu tidak perlu temannya itu sampai minta, bahkan dia malu Sebelum dia minta kita sudah apa? Nah, sini minyak wangi. Ya. Kita pas pakai minyak wangi, teman kita kok enggak, kita ini ada minyak wangi, silakan pakai. Ya. Ini bagus yang seperti ini. Berkata Imam Qudamah rahimahullah, yang bagi lil faqiri ayakuna qani'an mungkati at-tama' hanil khalqi ghera multafitin ila ma fi aidihim wala harisin ala iktisabil mali kaifa kana wala yumkinuhu dhalika illa bi an yaqna'a biqadri darura fil mat'ami wal malbasi. Seyogianya orang yang fakir, dia memiliki sifat qanaah. Ya akhi, yang namanya fakir itu jangan dianggap ya bukan ladang pahala. Orang fakir tidak harus dia enggak usaha. Dia sudah mengeluarkan uang ratusan juta untuk usaha misalnya tanam udang, atau misalnya untuk membuka toko ternyata gagal, atau ternyata tokonya apa? Kebakaran, kan dia bangkrut ya kan, jadi orang fakir. Jadi jangan Anda bayangkan orang fakir adalah orang pemalas, orang gak usah, belum tentu. Bisa jadi dia mengeluarkan modal ratusan juta tapi gagal, dia fakir. Jadi fakir itu bukan dibuat-buat, kecuali kelompok tasawuf dahulu, kelompok sufi. Iya, Ibnu Jauzi pernah ya menyebutkan di antara kejelekan orang-orang sufi waktu itu, mereka hanya bermodalkan baju yang ditambal, kemudian di tangan mereka ada tasbih, mulutnya komat kamit, duduk di suatu tempat mengandalkan pemberian orang. Ya sebenarnya tercela. Luarnya pakainya ya banyak tambalan, nanti dalamnya itu kaos sutra. Ini sebenarnya sama dengan orang sedang apa? Masang jaring dan semisalnya. Ya. Ini orang sedang mencari harta sebenarnya. Orang enggak tahu dia bukan orang fakir. Memang cara mencari hartanya itu menampakkan dirinya orang yang solih, di tangannya ada tasbih, dia duduk di tempat yang orang pada lalu lalang di situ, ya. Mulutnya komat kamit, ya. Pakaiannya cuma sabit. Orang kan akan iba, orang soleh seperti ini kita bantu, orang soleh seperti ahli zikir ini kita bantu. Padahal itu memang sengaja dia, ya seperti itu, untuk ya mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ibnu Jauzi pernah menceritakan ada seorang sufi, dia dibuat gundah oleh hutang, ya, yang membebaninya. Dia punya utang. Dia pun berpikir, punya angan-angan, kalau saya nemukan duit, ya, sebanyak ini yang saya bayar utang saya. Ketika dia jalan, ternyata nyandung. Nyandung sesuatu setelah dia ambil, ternyata pas kantong uang. Setelah dia hitung persis jumlah uangnya seperti jumlah apa? Hutangnya. Dia pun ambil dengan keyakinan keramat wali. Baru kretek sudah apa? Ya, Allah kabulkan. Dia pun ambil, dia bayarkan hutangnya. Apakah yang seperti ini benar secara syariat? Ya seperti ini tidak benar secara syariat. Andai kata orang ini ngerti ilmu, itu kan barang temuan. Dan uang itu banyak, tidak boleh dia ambil untuk pribadinya, dia umumkan. Umumkan satu tahun, kemudian tidak ada yang mengambilnya, boleh dia manfaatkan. Dan pengumumannya itu di tempat-tempat umum. Jangan pengumumannya di pekarangan dia, sembunyi-sembunyi, ya, biar gak ada yang tahu. Yang penting sudah saya umumkan, kan sah. Ini sengaja tidak apa? Tidak umumkan lah seperti itu. Ya. Kalau itu uang hanya sedikit, 10.000, 20.000 silakanlah. Sesuatu yang orang kelas menengah kalau kelangan itu enggak terlalu apa? Nyari-nyari. Jadi definisinya orang kelas menengah loh. Dan definisinya kelas orang rendahan, kelangan 10.000 ya qomat kiamatuhu, kiamat sudah. Atau ya orang yang kaya raya, kelangan 1.000.000 enggak apa? Enggak dianggap, bukan. Definisinya barang temuan yang harus kita umumkan kalau orang kelas menengah kehilangan, dia merasa kehilangan dan mencari-cari. Ini baru. Kalau di jalan kita nemukan misalnya ya jeruk misalnya 2 buah, habis silahkan ambil. Kalau 1 kontainer, ya, ini diumumkan, ya kan? 1 kontainer ya kan lumayan, ya kan? 2 keranjang misalnya ini lumayan ini, ya kan? Nah, seyogianya orang yang fakir dia itu qanaah, dia puas dengan pemberian Allah. Jangan sampai dia itu tamak ngarep-arep ya pemberian orang, jangan. Tamak di sini bisa dengan ngarep-arep atau dengan dia minta-minta. Ghairu multafitin ila ma fi aydihim, tidak menoleh kepada apa yang di tangan mereka. Ya. Dahulu sebagian salaf kalau dia ingin membeli sesuatu kemudian dimurahi karena karena kamu itu orang alim, dia enggak jadi beli. Karena dia khawatir kalau nimba ilmunya itu karena apa? Supaya kalau dia beli dimurahi. Nah, sekarang malah minta, "Kan saya kiai, masa enggak dikasih kortingan?" Nah, ini keliru yang seperti ini. "Kan saya ustaz, masa enggak dikasih kortingan?" Ini enggak benar. Dalam kamusnya salaf apa? Enggak benar. Dia nimba ilmu untuk apa? Supaya dimurahi, supaya orang memberi belas kasihan pada dia. Keliru ya seperti ini. Wala harisin ala iktisabil mal kaifa kana, dan dia tidak rakus untuk mencari harta dari arah mana saja. Kita diselektif dalam mencari usaha. Ya. Terkadang sebagian orang melakukan perbandingan. Katanya orang mukmin itu kekasih Allah, orang kafir musuh Allah. Tapi kok kenyataannya tidak sedikit orang kafir kok hartanya lebih banyak dari orang yang beriman. Kira-kira apa jawabannya? Di antara jawabannya, orang kafir itu tidak kenal al-halalu wal-haram. Enggak kenal halal dan haram. Semuanya diambil, semuanya dilakukan. Sampai menipu pun mereka bangga kalau sudah bisa menipu. Alhamdulillah saya bisa menipu. Tapi orang kafir enggak sabar. Alhamdulillah ya kan. Artinya apapun dilakukan kalau itu orang kafir. Yang kedua, mereka tidak kenal waktu. Adapun orang yang beriman kan tidak asal mencari usaha, dia pun kenal waktu. Kalau punya hasil ya padanya ada hak untuk fakir miskin, untuk tetangga, karib kerabat. Beda sekali. Ya. Beda sekali. Wala yumkinuhu dzalika, dan tidak mungkin seorang bisa qanaah illa bi ayyaqna'a bi qadri ad-darurah, kecuali seorang itu merasa cukuplah dengan sekedar sesuatu yang bisa menutupi darurat. Fil mat'ami wal malbas, dalam bab makanan dan minum, dalam bab makanan dan pakaian. Artinya seorang dia sederhanalah dalam pakaian, dalam makan. Ya. Jangan kemudian hanya sekedar kepengen setiap hari itu pakai, ya ingin pakai daging, kemudian harus utang yang banyak. Ya. Makan daging kalau ada lah, kalau nggak ada sudah pakai ya tempe, pakai apa, pengganti daging kan banyak, ya kan? Apalagi hanya sekedar untuk ya makan yang enak dia harus apa, minta-minta. Terutama kebiasaan orang yang bangkrut setelah tadinya apa kaya itu berat sekali. Kebiasaan dia makan enak sekarang dia harus makan tidak enak, itu berat sekali. Terkadang untuk seperti itu dia bohong. pinjam sana sini bukan untuk usaha meningkatkan hasil, tapi sekedar untuk mengikuti kebiasaan dia makan enak, biasa plesir. Dulu dia biasa makan enak karena memang hartanya banyak, sering plesir hartanya banyak. Sekarang hartanya tidak ada, masih seperti kayak dulu. Dia harus meminjam, apalagi naudzubillah, sampai minta-minta sekedar untuk foya-foya seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sana ada beberapa upaya agar seorang hamba memiliki sikap qanaah, menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-iqtisad fil ma'isyah warifqi fil infaq. Sederhana dalam menjalani kehidupan, dan dia bersikap pertengahan dalam membelanjakan harta. Tidak foya-foya, juga tidak pelit. Ya, sekedar untuk apa namanya, tercukupilah hajatnya. Disebutkan dalam hadis, salasun munjiyat, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, wal qasda fil faqr fil ghina wal faqri, wal adla fil ridha wal ghadab. Ada tiga perkara yang menyelamatkan hamba: merasa takut kepada Allah di saat kesepian ataupun di hadapan manusia. Jadi bukan hanya di hadapan manusia kita menampakkan kesolihan, bahkan di saat kita sendiri di kamar kita pun solih. Bukan hanya di hadapan manusia kita meninggalkan maksiat, bahkan ketika tidak ada orang pun kita meninggalkan maksiat. Ini orang yang selamat, orang seperti ini. Dan orang yang bersikap pertengahan di saat dia kaya dan di saat dia fakir. Sikap pertengahan ketika kaya, ya tidak foya-foya, tidak menghambur-hamburkan harta, mubadirkan harta. Sikap pertengahan ketika fakir, dia tidak ya kemudian mencari usaha yang haram. Dia tidak meminta-minta pada manusia. Dia fakir, ya dia berusaha untuk ya usaha yang halal, sembari berdoa mohon pada Allah. Dan ucapan yang adil di saat seorang itu senang dan di saat orang itu marah. Dan ini berat. Ucapan yang lurus, ucapan yang benar ketika seorang marah itu berat sekali. Atau ketika seorang itu kadung senang dengan orang. Orang yang sudah kadung cinta kepada seorang, ya, itu matanya akan buta, telinga akan tuli. Orang yang disenangi meskipun salah, ya, dikatakan benar. Ini orang yang sebenarnya tidak selamat. Orang kalau ingin selamat, dia berkata jujur, berkata yang lurus, yang benar, baik ketika dia marah atau ketika dia ya senang. Kemudian yang kedua, idza tayassara lahu fil hali ma yakfihi fala yakunu shadidal ittirab li ajlil mustaqbal. Kalau sekarang seorang itu memiliki sesuatu yang sudah cukup, enggak usah sangat terfikir nanti gimana ya anak cucu saya. Dia sekarang sudah cukup. Tapi dia terlalu berpikir yang sangat untuk anak cucunya, misalnya untuk masa depannya. Boleh-boleh saja orang dia mengkhawatirkan kefakiran anak dan anak cucunya, boleh. Tapi kalau sikap ini mendorong seorang berlebih-lebihan dalam menghabiskan waktu sampai dia meninggalkan kewajiban ya terhadap Allah, dan sampai dia pelit dengan hartanya, meninggalkan kewajiban dengan manusia, terhadap manusia, ini tersalah. luar biasa usahanya, dari pagi meruput sampai malam. Dapatnya banyak, dia enggak sholat, dia enggak peduli dengan puasa, dengan tetangga, dengan orang miskin pun tidak berbagi. Karena apa? Karena dia punya harapan hartanya nanti banyak, dia meninggal anak cucunya ya nanti tidak perlu lagi repot seperti saya. Ini berlebihan yang seperti ini. Berlebihan. Gak usah terlalu memikirkan yang apa namanya berlebihan. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah seorang tahu ketika seorang itu merasa puas dengan pemberian Allah, maka seorang itu mulia di hadapan manusia. Orang ngerti dirinya itu orang yang gak berkecukupan, tapi dia menjaga dirinya, gak mau minta-minta. Orang ini mulia loh di hadapan orang. Orang mau mencela dia dari siapa? Berbeda dengan orang yang rakus, orang yang suka minta-minta tercela. Bahkan orang yang dia itu fakir, kemudian dia menjaga dirinya dari meminta-minta, akan memunculkan rasa iba. Ini orang kok sudah fakir gak minta-minta, kasihan dia. Orang akan memberi. Tapi orang yang biasa meminta-minta, mungkin orang akan ngasih tapi sedikit. Oh, ini biasa minta-minta. Orang mengasih cuma 1.000, 2.000. Tapi orang yang dia fakir, tapi dia menjaga ya kehormatannya, menjaga agamanya, dia tidak mau minta-minta. Itu malah akan memunculkan ya sifat iba dari orang, kemudian berusaha untuk membantu. Ya. Yang namanya qanaah, sikap menerima terhadap pemberian Allah, itu adalah sikap sabar. Hatinya gak kemerungsung, hatinya tidak apa, rakus. Sabar terhadap sesuatu yang sebenarnya dia itu kepengin, tapi dia gak mampu, dia sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Kemudian di antara hal yang penting, yang namanya penderitaan dunia itu kan hanya sebentar. Dunia, seberapapun orang tinggal di dunia ini, nanti ketika datang hari kiamat, seolah-olah mereka baru hidup di dunia di waktu pagi atau di sore. Cuma sebentarlah orang menahan kefakiran. Jangan sampai kemudian dia salah mencari usaha, jangan sampai dia meminta-minta, jangan sampai dia merendahkan dirinya mencari usaha yang gak benar. Sabar sesaat, pahala sudah menunggu. Sabar sesaat, ya nanti Allah akan ganti. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling fakirnya orang di dunia dari penghuni sorga. Mungkin dari lahir sampai mati ya fakir, apa yang diinginkan gak pernah keturutan. Tapi dia tetap taat pada Allah SWT. Nanti dia akan diselupkan ke dalam sorga dengan satu selupan. Kemudian ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu merasakan kepedihan hidup? Pada umur-umurnya orang ini apa? Menderita. Kata dia, la ya Rob, wahai Allah, gak pernah saya merasakan penderitaan. Kalau ini hanya satu selupan, dia sudah melupakan ya kesulitan hidup yang bertahun-tahun dia rasakan. Lalu bagaimana kalau mereka tinggal selama-lamanya di sorga? Allah lenyapkan sikap sedih dan takut. Karena orang kalau fakir itu biasanya ditimpa oleh sikap apa? Sedih, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan takut masa depan. Untuk menghuni sorga, Allah hilangkan dua sifat ini. Sifat sedih dan takut. Kemudian seorang agar dia bisa memiliki sifat qanaah, cobalah dia lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengerti agama bergelimangan dengan nikmat. Kemudian dia melihat kepada kondisi para nabi, para wali, orang-orang salih. Dia akan terhibur mendengar kisah-kisah mereka, ya. Dia akan terhibur, ya, ketika mengetahui kesabaran mereka. Lakukan perbandingan. Mereka adalah pilihan Allah. Para wali, orang-orang salih, para nabi ini pilihan-pilihan Allah. Allah bukan tidak mampu untuk menjadikan mereka orang yang paling punya sudah. Allah mampu. Ya. Tetapi ini menjadi penjaga dari Allah SWT. Bisa jadi seorang itu usaha kok gagal. Sudah usaha hasilnya tidak maksimal. Jangan suudzon pada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Silakan ada semangat, silakan ada bakti, tapi jangan sampai suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi Anda ya tidak diberi kelonggaran, keuntungan seperti fulan, mungkin bentuk penjagaan dari Allah kepada Anda. Ada dari hamba Allah yang kalau difikirkan dia malah jadi murtad. Tapi ada juga hamba yang kalau dibanyakan rezekinya dia malah apa? Murtad. Sehingga Allah tahu ini dikasih banyak, ini dikasih sedikit. Allah ngerti. Orang ini yang masalah dikasih banyak, kalau dikasih sedikit dia ya dikasih sedikit dia mungkin Allah menyimpah. Yang ini dikasih oleh Allah sedikit dari hamba Allah yang saleh ini, karena kalau dikasih banyak dia malah sibuk dengan dunianya, ya dia tidak ya dekat dengan Allah. Allah tahu mana yang berhak untuk dikasih banyak dan sedikit, Allah tahu. Kalau orang mau memperbandingkan, mau banyak-banyakan makan, yang paling banyak makan itu kan binatang, kambing, ayam. Ayam dari pagi sampai sore makan terus, ya kan? Makan terus. Ya, kambing pun seperti kalau kita lepas ya makan. Ya, istirahat terus sebentar. Kalau mau iri dengan mereka orang-orang yang kaya, mereka makannya ya terus. Ya. Kambing juga makan terus. Mereka itu ya maaf. Ya jimaknya terus, ya kan? Burung itu paling banyaknya hewan yang sering berjimak. Saya pernah melihat, mengamati, ternyata betul ucapan sebagian ulama. Burung itu termasuk jenis binatang yang sering hubungan sama istri. Bukan sama istri ya, hubungan lah, ya kan? Dalam seperempat jam, dia mati. Ini burung lepas, itu bisa sampai 4 kali, 5 kali burung itu. Dalam seperempat jam. Jadi orang kalau iri dengan mereka-mereka yang ya orang-orang kafir ya yang kayak gitu, binatang juga makannya lebih banyak, binatang juga jimaknya lebih apa? Banyak. Ya. Lu seiri dengan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar seorang itu bisa memiliki sifat qanaah, dia melihat kepada orang yang di bawah dari dia. Terlalu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya. Kalau seorang dia misalnya ya rezekinya seret, ada orang yang kalau seret kan masih keluar ya, masih dapat, ada orang enggak dapat rezeki. Kalau dia sakit ada orang lebih parah dari dia. Pokoknya dia selalu melihat kepada yang lebih rendah. Dia akan mensyukuri nikmat Allah dan tidak akan meremehkan pemberian Allah. Kalau dia fakir, masih ada orang lebih fakir dari dia. Coba Anda bayangkan, orang pakai sepatu, pakai celana jin, tapi dia ngantri hanya sekedar mendapatkan roti di daerah konflik. Orang hidup di daerah perang, daerah konflik. Ya, orang kepikir usaha. Ya. Mau usaha kena rudal, mau keluar mungkin kena apa namanya? Peluru. Enggak berpikir bagaimana mereka dapat apa? keuntungan yang banyak untuk bertahan hidup saja mereka seperti itu. Coba kita bayangkan orang yang hidup di daerah konflik. Kita sudah terlalu nikmat. Kalau kita sakit, masa ada orang lebih sakit dari kita? Kita sakit masih bisa bergerak, masih bisa jalan. Ada orang sakit, maaf-maaf saja, dia hanya di pembaringan. Makan saja disuapi, maaf, cebok pun dicebokkan. Kan itu, ada orang seperti itu. Ada orang yang fakir, ya, lebih fakir dari kita. Supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kalau kita sebaliknya, melihat kepada yang atas dari sisi dunia, enggak pernah ada syukurnya. Di atas orang yang kaya, ada yang lebih kaya. Kita ingin menyingi fulan, ternyata ada lebih kaya lagi. Terus, ya, enggak pernah ada selesainya. Jadi, agar kita menjadi orang yang qanaah, menerima terhadap pemberian Allah, kita banyak melihat pada orang yang di bawah dari kita. Terlalu banyak orang yang di bawah dari kita di sisi akal. Ada orang yang hilang akalnya. Dia gila, ya. Dia berjalan tidak berpakaian, makan ngorek-ngorek sampah. Kalau kita lihat seperti itu, Allah, terlalu besar nikmat Allah di kepada kita. Kita masih apa? Waras, ya kan? Ketika kita dililit oleh masalah, loh kok ternyata ada orang yang lebih besar dari saya. Sudah dililit masalah utang, ya kemudian istrinya minta cerai, ya kemudian wah banyak sekali ya. Ini orang cuma dililit utang, istrinya masih cinta, ya kan? Ada orang dililit utang, istri minta cerai, ya. Kemudian dia sendiri kejar-kejar oleh apa? Ya, kreditor, mumet dia. Ada yang suka bang utang kan, mumet dia. Jadi kita melihatnya seperti itu. Andai kata pun diperkirakan, kita ini ya sudah fakir, sakit-sakitan, ya. Wa ila akhirih, banyak musibah. Masih patut bersyukur. Ada orang ditimpa musibah dalam agamanya. Itu musibah yang gak pernah ada gantinya. Kalau orang ditimpa musibah di sisi dunia bisa bangkit lagi dia. Gagal bisa bangkit. Sapinya hilang, insya Allah suatu saat bisa apa? Beli lagi. Tapi kalau orang ditimpa musibah dalam perkara agama, yang tadinya dia ya ahli taat sekarang menjadi ahli maksiat. Yang dulunya dia biasa datang ke masjid untuk taklim dan salat jamaah, sekarang dia yang didatangi tempat-tempat maksiat. Ini musibah yang ya bagaimana kita akan menyantuninya, bagaimana kita akan membantu kecuali hanya nasihat dan ya arahan. Musibah yang seperti ini paling besar. Di antara doa dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Allahumma atau wala taj'al dunya akbaro hamina wala taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, janganlah kau jadikan musibah menimpa agama kami. Kalau musibah masih menimpa tubuh kita, kita sakit, pakaian kita koyak, ya harta kita ada yang hilang, keluarga kita ada yang sakit, itu masih bisa bangkit. Ya sakit bisa sembuh, yang koyak bisa ditembel, yang hilang bisa ketemu. Tapi kalau musibah menimpa agama seorang, siapa yang bisa mengganti? Masyarul muslimin rahimakumullah, agar kita memiliki sifat qanaah, bahwa pertanyaan Allah kepada orang yang kaya di hari kiamat itu lebih panjang daripada kepada orang yang miskin. Orang yang kaya ditanya, dari mana harta kamu dapat dan kemana kamu belanjakan. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat, orang-orang miskin dari kaum mukminin masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Orang miskin enggak ada sesuatu yang untuk dihisab. Dihitung loh, orang miskin apa yang ya butuh diaudit dari hartanya. Enggak punya duit, ya kan punya pun sedikit, enggak perlu diaudit. Kalau orang kaya, diaudit dulu hartanya. Ini harta dari mana? Kemana kamu belanjakan? Semakin banyak pertanyaan. Walaupun tentu tidak mengharuskan yang masuk surga lebih akhir, lebih rendah derajatnya tidak harus. Ada kalanya lebih tinggi juga bisa. Tidak harus juga, tergantung apa? Amalannya di sini. Tapi yang jelas dia tertahan karena ya banyaknya pertanyaan. Ya. Sehingga kalau seperti itu enggak usah kita ya harus rakus, harus ya kemurungsung dalam apa? Nyari usaha sehingga kita tidak kenal waktu, meninggalkan kewajiban, sampai meninggalkan hal-hal yang penting. Di antaranya meninggalkan ngaji. Banyak dari orang itu beralasan sibuk. Seminggu sekali ngaji enggak disempatkan. Setengah bulan sekali pun enggak disempatkan, alasannya sibuk. Untuk dunia yang akan dia tinggal kalau dia mati. Dia bela-belain, dia habiskan waktunya. Untuk akhirat sebagai bekal dia banyak alasan. Maaf ya, saya enggak bisa. Ya kok minta maaf kepada kita orang? Itu istighfar kepada Allah. Lah apa kamu salahnya kamu pada saya? Kamu salah kepada Allah, istighfar kamu. Orang itu ngerti sebenarnya. Orang walaupun dia menyampaikan 1000 alasan untuk tidak ngaji, itu sebenarnya ngerti ada waktu sebenarnya untuk ngaji, tapi ya tadi Allah mengatakan, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah." Sebenarnya orang itu ngerti tentang dirinya. Walaupun dia menyampaikan alasan-alasannya, dia ngerti. Ya. Sehingga jangan dibohongi hati kecil Anda. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang mukmin hendaklah dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat itu tidak hanya harta. Nikmat berupa iman, nikmat berupa tenteramnya jiwa, nikmat berupa ilmu, ini pemberian yang luar biasa. Tidak semua orang diberi, tidak semua orang merasakan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan shalihatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaklah salah seorang kalian menjadikan hatinya menjadi hati yang banyak bersyukur, menjadikan lisannya lisan yang banyak berzikir, dan hendaklah salah seorang kalian memiliki istri yang salihah yang akan membantu dia dalam perkara akhirat. Sejenak kita merenungi hadis ini. Liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang banyak bersyukur. Orang kalau tahu bahwa nikmat Allah SWT tidak pernah putus kepada hamba semenjak ia masih ada di alam janin, semenjak ia masih ada dalam perut ibunya, Allah sudah memberikan nikmat kepadanya. Dan ketika dia setelah terlahir di muka bumi ini, dijadikannya bapak dan ibunya menyayangi dia, sayangnya orang tua kepada anaknya bagian dari nikmat Allah. Diberinya dia umur yang panjang, ini juga nikmat dari Allah. Diberinya dia kesehatan, ini juga nikmat dari Allah. Diberinya nafas, ini juga nikmat dari Allah. Diberinya ketenteraman dan yang lainnya, ini nikmat dari Allah. Jangan membatasi nikmat dengan harta saja, keliru. Nikmat gak cuma duit, nikmat gak cuma harta. Bahkan nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman. Nikmat berupa iman. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. mensyukuri nikmat Allah dengan meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan semata-mata datangnya dari Allah. Kemudian menggunakan nikmat untuk kebaikan, menggunakan nikmat untuk perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah mewujudkan rasa syukurnya bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi dengan menyemangati dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bengkak kakinya karena banyak salat malam, ditegur oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda harus sesemangat seperti ini sampai bengkak kakinya karena panjangnya salat malam?" Kata Rasul, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Rasa syukur tadi diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah. Adalah Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam diberi oleh Allah kekuasaan yang luas, diberi kenabian dan ilmu serta hikmah. Inilah nikmat yang besar dari Allah. Maka Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukran." Beramallah kalian wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka keluarga Nabi Dawud, ya, setiap harinya, setiap saatnya ada sujud, ada yang ruku, ada yang zikir, terus seperti itu. Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang syukur tidak akan meremehkan pemberian Allah. Kemudian walisanan dzakiral lisan, yang banyak mengingat Allah. Zikir itu amalan yang tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak kenal jumlah. Makanya Allah mengatakan, "Udzkurullaha dzikran katsira." Zikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Di saat orang itu mengingat Allah, Allah akan ingat pada dia. Padahal yang namanya kehidupan kita enggak pernah lepas dari yang namanya kesulitan hidup. Kalau kita sering ingat kepada Allah, kita akan diingat oleh Allah di saat kita hidup. Di saat kita menghadapi kesulitan hidup, Allah mengatakan, "Fadkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Sebatas hamba mengingat Allah, maka sebatas itu pula Allah mengingat hamba. Ketika hamba banyak-banyak mengingat Allah, maka akan diingat oleh Allah. Baik dalam keadaan dia senang atau susah, dalam keadaan lapang ataupun sulit. Wa zawjatan salihatan tu'inuhu ala amnil akhirah, dan istri yang salihah yang mendorong dia terhadap perkara akhirat. Bukan istri yang kalau suaminya mau jamangah misalnya malah dilarang, "Mas, ya kita kan masih belum cukup. Ya, Mas harus lebih semangat lagi bekerja, masa jamangah?" Ketika suaminya mau duduk di majelis taklim, digondeli sama istrinya, "Janganlah. Ya, kita ini belum punya mobil. Ya, kok kamu sudah apa namanya? Ya, rajin ke majelis. Ini istri model apa ya gini?" Jangan salah pilih. Pilihlah seorang wanita yang ketika suaminya mau infak tidak berat-berati, enggak usah infak misalnya. Enggak usah infak. Kita ini masih kurang. Tapi istri yang salihah justru mendorong. Ya. Ya bagus. Kita cukuplah segini tapi biar untuk tangga lebih. Kita cukup Mas dengan seperti ini, ya. Asalkan saudara kita yang kesulitan untuk kita bisa bantu. Ini luar biasa. Istri yang apa? Mendukung suaminya dalam kebaikan. Ya. Pengen gak seperti ini? Pengen, ya kan? Makanya Rasulullah mendoakan rahmat kepada seorang suami yang bangun malam, kemudian dia membangunkan bangun malam untuk sholat. sholat tahajud. Bangun malam kan banyak tujuan kan, untuk tahajud, ya kan? Kemudian dia bangun istrinya untuk ikut sholat malam. Terserah mau sholat jamaah atau sendiri, terserah. Kalau istrinya menolak bangun, maka percikan di wajahnya air supaya dia bangun. Suami yang sayang, ya. Tadi kalau memang bisa dibangunkan tanpa dipercikan, ya, misalnya dengan dicium misalnya jadi bangun, ya, kemudian sholat bareng-bareng ya lebih bagus. Ya. Demikian pula seorang wanita, istri yang salihah, dia bangun malam. Dia bangun dengan suaminya untuk sholat malam. Kalau suaminya menolak, dipersihkan. Jadikan kehidupan rumah tangga itu adanya ta'awun, kerjasama yang baik. Rumah jangan hanya sekedar sebagai tempat untuk kita merebahkan tubuh. Rumah jangan menjadi tempat sekedar untuk menaruh barang. Rumah diberi bagian dari ibadah. Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Enggak mendapatkan hak dari ibadah. Enggak mendapatkan bagian dari ketaatan pada Allah SWT. Rasulullah dalam keadaan rumah yang sempit, gelap, salat tahajud. Itu hadis Aisyah. Ketika Rasulullah salat malam, Aisyah kan tidur terlentang di hadapan Rasulullah. Yang kalau Rasulullah sujud harus singkirkan kakek Aisyah supaya bisa sujud. Lah, rumah kita luas, lampunya terang, ya, tempat wudhu itu di rumah. Kalau panas mungkin ada kipas. Kurang apa coba, ya kan? Ini gelap sempit, tapi luar biasa. Ya, ini orang yang syukur. Ya, kalau seperti itu saja disyukuri, apalagi kalau dikasih banyak. Rasulullah seperti itu saja disyukuri, bayangkan. Di sana ada faedah yang menarik untuk disebutkan, karena sebagian orang meyakini kalau nyentuh wanita itu apa? Batalkan wudu. Pendapat yang sahih, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali kalau berhubungan suami istri, jelas. Atau menyentuh tapi keluar air madinya. Nah, ini batalnya bukan kan nyentuhnya, namun keluar air madinya. Karena ada sebagian orang itu punya tegangan tinggi, kalau segera nyentuh istrinya langsung ya keluar. Nah, ini batalnya bukan karena menyentuhnya, namun karena keluar air madi atau air mani. Ya. Rasulullah menyentuh kaki Aisyah, menyingkirkan kita sujud. Ya. Ini bukti bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Yang kedua, kalau ada yang bertanya, ngapain sih Aisyah? Harusnya kan Aisyah sudah menekuk kakinya sebelum Rasulullah itu repot-repot harus apa? Menyingkirkan kakinya Aisyah. Kenapa Aisyah tidak nekuk kakinya dulu kalau Rasulullah sujud? Jawabannya, Aisyah sendiri mengatakan, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah waktu itu enggak ada lampunya. Sehingga Aisyah enggak ngerti kabar Rasulullah apa? Sujud. Dan menunjukkan bahwa seorang kalau dia sholat di belakang wanita yang terlentang, tidak batal sholatnya. Sholat laki-laki akan batal kalau dilewati oleh perempuan. Dilewati. Tapi kalau perempuannya itu tiduran terlentang, tidak batal sholatnya dengan dalil hadis tadi. Ya, dengan dalil hadis tadi. Seperti itu hendaknya suami istri, ya, menjalin ta'awun yang baik. Hari ini seorang suami hasilnya sedikit, ya sudah, seorang istri, ya, menerima, alhamdulillah kita masih, ya, bisa makan walaupun, ya, hasilnya sedikit. Dan seorang suami pun harus mengerti, ya, sesaat, ya, misalnya pas hari itu, oh, dia mancing, dapat ikan besar, dapat uang 1 juta misalnya, setelah menjual ikan yang biasanya cuma 100 ribu ini dapat 1 juta. Yang biasanya cuma, ya, misalnya cuma bayam sama tempe, ya sekarang lain lah, ya. Misalnya paha kambing misalnya. Sesuaikan kan? Ketika memang itu rezekinya banyak, dikasih keluasan kepada keluarga. Di saat itu rezekinya sempit, keluarga pun harus sabar. Ini penting, ya. Membawa keluarga untuk sabar itu berat, ya. Terlebih orang yang biasa hidup, ya, serba cukup, ya. Ini yang terpenting seorang mempraktekkan itu untuk keluarganya dia sendiri dulu. Bisa nggak kira-kira dia bersikap qanaah, menerima terhadap pemberian Allah, tidak, ya, tidak banyak ya acara. Misalnya pas hari itu istrinya itu ya, masaknya cuma yang diberinya cuma 20.000, ya wajar kalau masaknya bayam ya sama tempe ya sedikit ada udangnya. Kemudian marah-marah, ya, masakan seperti ini ayam saja belum tentu mau makan, apalagi saya. Nah, ngasihnya cuma 20.000, mintanya yang apa? Yang enak, sesuaikan. Ya, paling enaknya orang kan kalau ngerti kadar dirinya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakallah, sebagai penutup, bahwa pembahasan yang panjang tentang sifat qanaah, menerima terhadap pemberian Allah tadi, bukan berarti seorang ya dilarang untuk bersenang-senang dengan nikmat Allah. Boleh-boleh saja, asalkan tidak melupakan kewajiban. Ya, makan enak silahkan, ya. Tidak ada ya sabar. Seperti itu. Rasulullah terkadang makan paha kambing, namun terkadang Rasulullah ya selama berhari-hari hanya ya makan korma dan air, enggak ada daging, enggak ada roti. Disesuaikan dengan keadaan, ya. Pembahasan tadi pun tidak menunjukkan bahwa seorang tidak boleh bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Boleh-boleh saja. Selama seorang hamba itu menunaikan hak Allah di saat dia usaha, dan setelah dia dapat juga tidak lupa dengan hak makhluk, yang seperti ini tidak mengapa. Karena harta yang halal yang paling bagus kalau dipegang oleh orang yang solih. Ni'mal malu solih lirrajuli solih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang solih, dia akan gunakan harta untuk kebaikan. Di mana di sana ada pos yang membutuhkan adanya ya bantuan dari dia, dia bantu. Ini ada masjid ya masih kekurangan dana, dia bantu. Ini ada ya madrasah, ada pondok misalnya, santrinya banyak ratusan, kalau sholat duhur antri sampai satu jam, karena apa? Kerannya apa? Cuma dua, ya, cobalah saya belikan tiga keran, saya belikan paralon, saya belikan apa, sehingga bisa memecah kepadatan. Paralon kan gak mahal kan, ya, keran juga gak mahal, asalkan kita mau berbuat, ya, seperti itu. Ada hak untuk apa? Orang yang butuhkan. Mudahkan jalan orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Ini baru harta yang diberkahi. Dan Rasulullah alaihi assalatu wassalam juga pernah menyebutkan bahwa di antara kebahagiaan hamba adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Orang kalau diberi oleh Allah rumah yang luas ini, dia termasuk diberi oleh Allah nikmat. Syukuri. Syukuri nikmat tadi. Bagaimana ya rumah tadi ya misalnya dijalankan padanya ibadah, terutama sholat-sholat sunnah, agar rumah itu mendapat bagian dari ketaatan, baca Al-Quran ya, atau mungkin untuk pengajian ya, untuk taklim ahlul haq, barokah itu rumah. Rumah luasnya rumah bukan hanya bangunannya, tapi luas yang menghuninya. Ketika hati orang yang menghuninya luas, rumah sempit pun jadi apa? Luas. Tapi kalau yang menghuninya itu sumpek, banyak masalah, ya, seluas rumah apa, seluas apa rumah itu, ya akan terasa apa? Sempit. Kemudian juga di antara kebahagiaan hamba, kalau dia memiliki kendaraan yang enak. Kalau orang punya kendaraan, sering ngadat, sering ya masalah di jalan. Dia akan tertahan dari kebutuhannya. dia akan banyak ya terlewatkan dari hutanmu. Sholat jamaah di tengah jalan, motornya apa? Mogok. Akhirnya dia dorong. Sampai sana jamaah sudah selesai. Kan gak enak ya kan? Ya. Orang misalnya mau datang ke taklim, ya, kendaraannya ya ewen. Ya. Orang ya sudah mendapatkan 10 faedah, dia baru datang terlewat 10 faedah. Ya. Kan ini rugi. Ya. Jangan sampai kendaraan yang nunggangi kita, tapi kita yang nunggangi kendaraan. Nah, kemudian di antara kebahagiaan hamba adalah seorang rezekinya ada di daerahnya sendiri. Seperti apapun orang rezekinya banyak, kalau dia jauh pisah dengan anak dan istrinya, itu kurang nikmat. Ini dahulu orang Jawa mengatakan, mangan ora mangan sing penting kumpul, ya kan? Mungkin ini terinspirasi dengan ucapan Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan, laqad mul milhi fil istima'i ahabu ilayya min akril faludaj fil furqah. Ngunyah garam di saat kita ini bersatu lebih saya sukai daripada makan enak tapi harus pisah. Kurang lebih gitu kan? Ya, seperti itu. Kemudian di antara kebahagiaan hamba adalah seorang memiliki tetangga yang baik. Dahulu orang mengatakan, kalau kamu ingin buat rumah, jangan hanya milih strategisnya saja, milih dari sisi ekonomi bagus, tapi tetangga kamu siapa? Kamu milih rumah, tempat yang strategis, tapi tetangga kamu pemabuk, tetangga kamu suka malak, tetangga kamu suka ganggu istri kamu, dia akan tenang. Kamu pergi, ya, gak tenang kamu, ya. Mau punya harta, ya, digasak hartanya. Punya istri, diganggu istrinya. Ya. Hanya dahulu dikatakan al-jaru qobladar. Pilih tetangga dulu, baru buat rumah. Ya kan? Pilih-pilih tetangga, terus sudah betul-betul ini baik, baru buat rumah. Repotnya orang kalau punya tetangga yang apa? Tidak baik. Rumah kita dilempari pakai bangke, ya, peceraian dia lewat di depan rumah kita, anak kita dijewerin, ya, terkadang temboknya ditulisi, ya kan, seperti apa bayangkan, gak tenang kamu, ya. Kalau orang dia punya tangga yang baik, ya, bahagia dia. Kemudian dia memiliki istri yang salihah. Kalau perempuan yang memiliki suami yang salih, ya, seneng, ya. Karena apa? Dengan kesalihan itu, kalau ada masalah, bukan emosi yang dikedepankan, tapi ya musyawarah, ya berembuk yang dengan kepala yang dingin. Ini kalau solih dan solihah gitu. Tapi kalau nggak solih, yang maju adalah tangan. Kalau nggak solih, yang keluar nggak solih yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan. Dasar laki-laki nggak punya duit, sudah gitu, ya mintanya angkat-angkat terus. Ya kan, payah seperti ini kan. Yang ini, ya, syukur kamu sudah dapat dengan saya. Enggak ada orang, ya, mau dengan kamu. Sudah syukur kamu dapat saya ini. Kata-kata yang tidak baik. Kalau solih dan solihah, kalau ada masalah, itu akan dirembuk dengan cara yang bijak. Wallahu taala alam bisawab. Sini, 1:30 lebih nih. Baik.